hitam. Badai kaki dilangkahkan, badan rasku tambah tulang. Adik tak pujuh di muka paranginang. Bandara Imah, Bandara Imah,

dagangkan. Di sana tidur oleh Tuhan mengapa jalan kasih ya badan kadang tompakan sungai tanah tapian mandi rahu bukit tinggi mandi bakawan kasih saya bagai tak tuang-tuang lagi mangadekini nan barang guika namun hidupku sangkaro lah dan tinggalkan kampung halaman namun hidupku sangkaro Tak gampang lah.